وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله Allah kita dengarkan nasihat yang sangat bermanfaat buat diri-diri kita dan keluarga kita yang disampaikan oleh Ustazuna Al-Fadil Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak Alhamdulillah yang nasihat tersebut sebagai koreksi buat diri kita dan keluarga kita yang dimana kita berusaha untuk menghidupkan sunnah di dalam lingkup keluarga kita, di rumah kita. Adapun yang akan Anda sampaikan kepada pertemuan kita yang berbahagia ini, yaitu hubungan kita dengan orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita berhubungan dengan orang yang ada di sekitar kita. Anda bawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Dalam sabda Rasulullah SAW ini dijelaskan oleh para ulama, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik. Ucapan yang baik ini, ada ucapan yang memang ucapan itu adalah satu kebaikan, mengandung satu kebaikan. Ada pula ucapan yang sebenarnya dia tidak memiliki kebaikan tetapi akan membawa satu kebaikan. Kata para ulama, ucapan yang baik itu adalah seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz tersebut mengandung kebaikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ini adalah kebaikan. Atau kata seperti seseorang menyampaikan ilmu, kata-kata ini adalah kata-kata kebaikan. Atau seorang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, ini adalah kata-kata yang baik. Falyaqul khairan, maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Dan juga kata ulama, mereka mengatakan ada sebenarnya kata yang itu tidak mengandung kebaikan tetapi akan membawa kebaikan. Seperti apa? Para ulama menyatakan ya, perkataan yang mengandung mubah, seperti kita berjumpa dengan saudara kita kaum muslimin ya, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, kita mengatakan bagaimana kabarnya. Kata bagaimana kabarnya ini sebenarnya tidak mengandung kebaikan. Tetapi ketika kita ucapkan bagaimana kabarnya, sehat, ini membuat ta'alluf hati yang ditanya, sehingga dia semakin dekat. Nah, ini makna daripada falyaqul khairan aw liyasmut, berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita. Kita ucapkan assalamualaikum, kita bersalaman di depan, bagaimana kabarnya, bagaimana sehat, Nah, ini yang pertama. Aulia semut atau dia diam, tidak punya kata-kata. Hendaknya dia diam. Nah, sehingga ketika dia ingin mengucapkan kata-kata, dia harus memikirkan maslahah dan mudarat yang akan terjadi. Sehingga kalau dia timbang itu akan memudaratkan kata-kata tersebut, maka dia tahan, lebih baik dia diam. Adapun kata orang mengatakan bahwasannya diam itu adalah emas dan berbicara itu adalah perak, ini tidak mutlak demikian. Para ulama menjelaskan bahwasannya seseorang itu akan mendapat diam itu adalah emas ketika kasus yang terjadi tadi. Kalau dia ucapkan, ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Maka baiknya dia diam. Berbicara ini bahaya. 6. Dan berbicara itu menjadi emas ketika kita melihat saudara kita butuh dengan nasihat kita, atau dia meminta nasihat kepada kita, maka kita gak boleh diam. Kita harus menyampaikan nasihat kepada saudara kita, menyampaikan dakwah kepada mereka, kaum muslimin. Ya. Maka dalam kondisi ini, berbicara itu adalah emas. Berbicara itu adalah emas. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka hendaknya engkau berbicara yang baik atau engkau diam. Ya. Jadi kata-kata diam itu adalah emas, dilihat dulu kondisinya. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, tetangga kata para ulama disebutkan adalah orang-orang yang dekat dengan rumah tinggalnya. Sebagian ulama menyatakan 40 rumah itu masih termasuk tetangga. 40 rumah itu masih termasuk tetangga. Maka hendaknya kita memuliakan tetangga kita. Ya, apalagi biasanya dan mayoritas kita adalah kaum muslimin. Maka hendaknya kita memuliakan tetangga. Bagaimana cara kita memuliakan tetangga? Dengan kita melihat adat kebiasaan dari daerah tersebut. Kalau daerah tersebut kebiasaannya dalam memuliakan tetangga itu dengan memberikan hadiah kepada mereka, maka kita lakukan. Hadiah itu tidak harus yang mahal. Hadiah itu tidak harus yang mahal. Mungkin kita bisa memberikan hadiah. Kalau sekarang mungkin musim buah mangga, kita berikan sekilo. Atau kita masakan, kita berikan kepada tetangga kita. Dan juga kata Rasulullah SAW, ya, termasuk memuliakan tetangga adalah menjaga lisan-lisan kita dan menjaga tangan-tangan kita terhadap mereka. Membicarakan aib tetangga ini termasuk menyakiti tetangga, apalagi dengan fisik, dengan tangannya, dengan kakinya. Kata Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Maka hendaknya dia tahan lisannya. Ya, walaupun mungkin tetangga kita ini tidak senang dengan kita. Kita lihat kesenangan mereka. Tidak senang itu karena apa? Mungkin karena kebodohannya, tidak paham tentang agama. Maka kita berikan mereka keluasan. Atau mungkin kita koreksi diri sendiri, atau mungkin kita yang salah dalam mempraktekkan daripada ajaran agama Islam. Qulillah azmi wa azmullah. Kita berada di tempat tinggal kita, mungkin ada sebagian yang seorang diri, ada yang berdua dan lain sebagainya. Maka antum merupakan seorang yang antum adalah penyampai daripada dakwah ini. Antum memperkenalkan al-Islam kepada mereka, memperkenalkan Islam kepada orang Islam itu sendiri. Nah, sehingga sorotan mereka akan tertuju kepada kita, akhlak kita akan dilihatnya, hubungan kita kepada tetangga akan dilihatnya, dengan masyarakat akan dilihatnya dan dinilai. Nah, dan mereka pun akan bertanya-tanya, kita ini aliran apa. Nah, maka hendaknya kita menampakkan akhlak yang baik kepada tetangga kita. Nah, dan ini merupakan perintah daripada Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Nah. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ya. Tamu yang datang ke rumah kita, ya, maka kita muliakan kepada mereka. Kita jauh dengan baik, ya, kita sambut dengan baik. Nah, ya, ada sebagian mungkin, ya, dari kita ketika datang aparat, mungkin RT dan RW datang ke rumah kita menutup pintu, ya, kita tidak buka pintu. Ya, ada sebagian demikian, sambut mereka. Ya. Kalau kita tidak ada di rumah, sedang bekerja, kemudian ada istri kita di dalam, kalau yang datang itu adalah lelaki, maka jangan dibuka pintu, jangan dibukakan pintu. Ya. Nah, kalau yang datang itu mungkin ibu RT, kita persilakan masuk dan kita tanya apa keperluannya. Qulillah azni wa azkumullah, sehingga dakwah ini, ya, akan terasa oleh mereka keharuman dakwah ini yang sungguhnya ini adalah al-Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita selalu dalam bermuamalah yang baik dengan kaum muslimin. Nah, hadis ini mengandung, ya, anjuran untuk kita berkata yang baik atau kita diam, dan juga anjuran untuk kita berbuat baik kepada tetangga kita, dan juga anjuran untuk kita memuliakan nama. Qulillah azmi wa azmullah, dengan kita berusaha untuk mewujudkan sunnah Rasulullah SAW ini, maka insyaAllah ta'ala dakwah yang akan kita bawa mereka akan terima. Karena dakwah al-Islam ini itu tidak akan bertentangan dengan keperangan manusia. Mereka akan menerima. Nah, pelan dan perlahan, ya. Ada sebagian ikhwan kita, ya, dilarang untuk sholat di satu masjid karena alasan ini dan itu. Ada lagi yang lainnya, ya, jangan sampai ini terjadi kepada kita. Nah, sehingga dengan muamalah kita baik dengan tetangga, maka, nah, mudah-mudahan mereka paham tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan jangan kita merasa, ya, bahwasannya dakwah ini adalah milik kita. Tidak, dakwah ini harus kita sampaikan kepada mereka, kaum muslimin. Kita sebagai utusan tempat tinggal kita untuk menyampaikan dakwah sunnah, dakwah Islam Ikhwanillah azamu azamullah. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kami pribadi dan kepada antum semua. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.